Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan apa yang beliau sebutkan terkait hukum membaca Al-Quran secara berjamaah. Ya. Maka dalam hal ini telah kita sebutkan rincian-rinciannya, ya, tentang hukum membaca Al-Quran secara berjamaah. Nah, yang mana secara ringkasnya membaca Al-Quran secara berjamaah kalau dilakukan dalam artian ada satu kumpulan, satu jamaah yang masing-masing mereka membaca Al-Quran secara tersendiri, ya, sendiri-sendiri membaca, berkumpul di masjid misalnya, ya, membaca Al-Quran sendiri-sendiri, maka ini diperbolehkan tentunya dengan ketentuan, ya, masing-masingnya tidak menimbulkan gangguan untuk yang lainnya, ya, artinya jangan sampai ketika na'am berkumpul membaca Al-Quran, ya, ada yang terlalu berlebihan dalam mengeraskan suara. Nah, ini diperbolehkan. Kemudian bentuk yang kedua, ya, yaitu membaca Al-Quran dengan satu suara serentak, ya, membaca Al-Quran secara serentak, membaca surat yang sama, ya, membaca ayat yang sama dan surat yang sama secara serentak satu suara, maka ini termasuk perkara yang muhdats, ya, perkara yang termasuk bid'ah, tidak disyariatkan, ya, kecuali dalam hal taklim. Misalnya sekumpulan anak-anak, ya kan, atau orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran, mereka menghafal surat yang sama, ayat yang sama, ya, maka yang seperti ini min babi ta'lim diperbolehkan. Nah, tapi min babi ta'abbud dilakukan dalam bentuk ibadah tidak diperbolehkan karena ini termasuk perkara yang bid'ah. Ya, kemudian bentuk yang ketiga, yakni membaca Al-Quran secara berjamaah dengan bentuk ada seorang yang membaca Al-Quran, membaca ayat ataupun surat tertentu, kemudian yang lainnya mengikuti talqin, ya, metode talqin. Maka ini juga keadaannya sama seperti yang kedua tadi. Diperbolehkan mimba bita'lim, ya, diperbolehkan ketika itu dalam rangka ta'lim, tapi untuk ta'abud ini tidak diperbolehkan, ya. Nah, baik. Maka ini terkait membaca Al-Quran secara berjamaah, ya. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang beliau bawakan. Qala rahimahullah, faslun fil idarati bil Quran. fasal tentang idarah bil Quran. Nah, apa itu idarah? Ya, idarah kalau kita artikan ya bergilir, bergiliran membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran secara bergiliran. Beliau sebutkan di sini wahia an yajtami'a jama'atun yaqra'u ba'dhum 'ashran aw juz'an aw ghairu dzalik. Yaitu sekelompok jamaah berkumpul, ya, berkumpulnya satu jamaah yang mereka membaca ba'dhum 'ashran, sebagian membaca misalnya per 10. Ya. Au juz'an atau membaca satu juz. Nah, dan atau yang semisal itu. Summa yaskut, kemudian berhenti, dia berhenti. Ya. Wa yaqra'ul akhar, kemudian diganti yang lainnya. Ya, yang lainnya membaca. Min haitsu intahal awwal. Pada saat yang pertama tadi sudah selesai. Nah, jadi membaca Al-Quran bergiliran, misalnya satu kelompok, ya kan, ada tiga orang, ya, si A, si B, si C misalnya, tiga orang atau empat orang. Si A membaca satu juz atau setengah juz, kemudian berhenti, dilanjutkan yang berikutnya, kemudian yang tadi membaca dia diam dan mendengarkan bacaan yang kedua. Nah, bisa dipahami ya bentuk yang seperti ini, seperti tadarusan, ya, seperti kegiatan tadarusan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di setiap bulan Ramadan. Nah, kata An-Nawawi rahimahullah, wa hadza jaizun hasan, dan ini perkara yang diperbolehkan dan termasuk perkara yang hasan, ya, perkara yang baik. Waqad su'ila Malik rahimahullahu anhu, dan al-imamu Malik rahimahullah, beliau ditanya tentang perkara ini, faqala la ba'sa bih, tidak mengapa, ya, perkara ini untuk dilakukan. Nah, walaupun sebagian para ulama menganggap yang seperti ini makruh, akan tapi, ya, yang lebih tepat bahwa yang seperti ini diperbolehkan. Ya. Nah, karena orang yang mendengarkan Al-Qur'an itu memiliki keutamaan, ya. Nah, orang yang mendengarkan Al-Qur'an itu memiliki keutamaan. Ini tidak ada perkara yang di situ melanggar syariat. Ya, satu orang baca kemudian dia berhenti, gantian yang lain dia mendengarkan. Ya, sehingga dia mendapatkan keutamaan membaca dan mendengarkan Al-Qur'an. Nah, ini ya, maka diperbolehkan membaca Al-Quran secara bergiliran. Nah, dan khotam, ya, dari awal Al-Quran sampai khotam. Nah, sehingga khotam secara berjamaah. Baik. Akan tetapi, ya, satu bentuk yang tidak diperbolehkan adalah yang banyak diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan biasanya, ya, kegiatan tadarus, yaitu apa? Nah, kalau di sebagian masjid, ya, biasanya itu setiap malam kan ada kegiatan tadarus. Itu biasanya ada beberapa halaqoh di situ, halaqoh. Nanti halaqoh 1 baca juz 1, halaqoh 2 baca juz 2, halaqoh 3 baca juz 3. Jadi dibagi-bagi seperti itu, ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya. Nah, atau dijatah, bacanya dijatah, sementara yang lain dia hanya cukup membaca jatah bacaan yang telah ditentukan untuknya. Ya, setelah dia baca misalnya, dia baca satu juz selesai, dia pergi gantian yang lainnya tanpa dia mendengarkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk perkara yang bid'ah. Ya, kalau mau dilakukan bergiliran, maka seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ya, dilakukan dari awal sampai khotam. Dia membaca, dia pun mendengarkan. Naam. Ya. Adapun cara yang kedua, ini perkara yang bid'ah. Nah, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Yang mereka biasanya nanti di akhir bulan Ramadan khotam. Khotam secara bersama-sama. Ya. Maka ini perkara yang tidak disyariatkan, bentuk yang kedua. Adapun bentuk yang pertama, kalau membaca dari awal sampai akhir, dia membaca, dia pun menyimak, ya, dia pun rutin misalnya hadir di majelis khotam tersebut, nah ini labas, tidak mengapa. Baik. Qala rahimahullah, berkata Al-Imamun Nawawi rahimahullah pada fasl yang berikutnya, faslun fi raf'is sauti bil qira'ah. Fasl tentang mengangkat suara ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, hukum mengangkat suara ketika membaca Al-Qur'an. Kata beliau rahimahullah, hada faslun muhimmun yambaghi an yu'tana bihi. Fasal ini adalah fasal yang sangat penting, kata beliau. Ya, pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. An-nam yang bagi an-niyu tanabihi, yang sepantasnya untuk mendapatkan perhatian. Ya. Kemudian kata beliau, i'lam annahu ja'at ahaditsu katsirah fi sahih wa ghairihi dalatun ala istihbabi raf'is sauti bil qira'ah. Ketahuilah bahwasanya telah datang hadis-hadis yang banyak dalam sahih, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau yang selainnya, yang menunjukkan disunnahkannya mengangkat suara, ya, mengeraskan suara bil qira'ah. Nah, ya, dianjurkannya untuk mengangkat atau mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Wa ja'at atharun dalatun 'ala istihbabil ikhfa. Demikian pula telah datang riwayat-riwayat atsar yang menunjukkan dianjurkannya melirihkan bacaan. Jadi ada hadis-hadis, ya, ada dalil-dalil yang di situ menyebutkan anjuran untuk seorang mengeraskan bacaan. Ya, ada pula hadis yang menganjurkan bagi seseorang untuk melirihkan bacaan. Nah, ini harus dipahami. Ya. Jangan sampai na'am ini dianggap sesuatu yang bertentangan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian pula Al-Qur'an tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah. Kata beliau, wa khafdus saut. Demikian pula menurunkan suara, ini merendahkan suara ketika membaca Al-Qur'an. Wa sanadzkuru minha tarfan yasiran isyaratan ila asliha insyaallah. Kata beliau, dan kita akan menyebutkan di antaranya, ya, sekelumit, ya, sekelumit pembahasan ini, isyarah sebagai isyarat kepada asal pembahasannya. Ini pembahasan ini dibahas oleh para ulama, ya, beliau sebutkan di sini sekelumit pembahasannya, ya, sedikit pembahasannya. Nah, kemudian beliau di sini menukil ucapan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Qala Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah minal ulama, berkata Abu Hamid Al-Ghazali dan yang selainnya dari kalangan para ulama, dan telah berkali-kali kita beri tanbih tentang beliau, ya, tentang Abu Hamid Al-Ghazali atau yang ma'ruf dengan Al-Imam Al-Ghazali, ya, tentang siapa beliau, bagaimana kedudukan beliau, ya, demikian pula tentang karya-karya beliau rahimahullahu taala, ya. Nah, Abu Hamid Al-Ghazali merupakan seorang ulama Syafi'iyah, seorang ulama termasuk pembesar dari ulama mazhab Syafi'i. Akan tetapi beliau memiliki ketergelinciran yang cukup besar ya dalam hal akidah. Nah, ya beliau adalah seorang Asy'ari, berakidah Asy'ari. Demikian pula seorang yang dikenal ya sebagai seorang ahlul kalam, ya, ahli filsafat. Nah, sehingga para ulama banyak memberikan tanbih ya dan peringatan tentang kitab-kitab yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, terkhusus kitab yang sangat terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin yang di situ banyak perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara khurafat. Nah, yang disebutkan ya, bahkan sebagian para ulama memfatwakan untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun beliau sendiri secara kedudukannya ya, seorang ulama ya, bukan seorang ahlul bid'ah, tapi seorang ulama yang memiliki ketergelinciran. Baik, di sini Al-Imam Nawawi ya termasuk banyak menukil dari Abu Hamid Al-Ghazali ya, karena memang termasuk ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Naam. Kemudian kata beliau, berkata Abu Hamid Al-Ghazali dan yang selainnya dari kalangan para ulama, wa tariqul jam'i bainal akhbar wal athar al-mukhtalifatun atau al-mukhtalifati fi hadza, dan metode menjamak ya, metode menjamak mengkompromikan antara khobar-khobar dan riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Jadi ada dalil yang menganjurkan untuk mengeraskan bacaan. Ada pula dalil yang menganjurkan untuk melirihkan bacaan Al-Quran. Maka kata Al-Ghazali, cara untuk menjamaknya, mengkompromikan dua dalil ini, kata beliau, in kanal israr ab'adu minar riya fahuwa afdal fi haqqi man yakhafu dhalik. Kata Al-Ghazali, apabila melirihkan bacaan ab'adu minar riya, lebih menjauhkan dari sikap riya, maka yang afdal untuk hak tersebut, untuk hak orang seperti ini, maka dia melirihkan bacaan. Ini bagi orang yang khawatir kalau dia mengeraskan bacaannya akan timbul riya. Maka kata Al-Ghazali, yang afdal baginya adalah melirihkan bacaan. Jangan mengeraskan bacaannya kalau timbul sikap riya di dalam hatinya. Fa illam yakhaf ar-riya'a bil jahri wa rafi shaut fal jahru wa rafu shaut afdal. Kemudian kata Al-Ghazali rahimahullah, adapun apabila dia tidak mengkhawatirkan riya, ya, orang tersebut tidak mengkhawatirkan riya dengan dia mengeraskan bacaannya dan mengangkat bacaannya, maka dalam keadaan seperti ini fal jahru wa rafu shaut afdal. Ya, mengeraskan bacaan dan mengangkat suara dalam keadaan seperti ini lebih afdol kalau tidak timbul apa riya. Nah, jadi apa kesimpulannya menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kembali kepada niat yang ada di dalam hati masing-masing. Li'annal amala fihi akthar, kata beliau, karena karena amalan ya, amalan mengeraskan bacaan itu lebih banyak daripada melirihkan. Ya, amalan mengeraskan bacaan Al-Qur'an itu lebih banyak. Ya, memang membaca Al-Qur'an na'am hukum asalnya dikeraskan, tidak dilirihkan. Ya. Dikeraskan, didengarkan, diperdengarkan suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Nah, kata beliau, li'anna fa'idatahu ta'adda ila ghairihi, karena fa'idah mengeraskan bacaan tersebut ya, itu faedahnya sampai kepada yang lainnya. Artinya manfaat mengeraskan bacaan itu manfaatnya sampai kepada orang lain. Nah, membaca Al-Quran termasuk salah satu ibadah yang mutaaddi, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, ketika orang mendengarkan bacaan Al-Quran yang kita baca misalnya, orang pun bisa tersentuh. Ya, maka ini termasuk faedah. Ya. Nah, termasuk faedah yang didapatkan oleh orang lain. Nah, wanaful mutaaddi afdal minal lazim. Nah, ini kaidah ya. Kaidah dalam hal ibadah. Yaitu apa? Kata beliau, manfaat yang mutaaddi, manfaat yang sampai kepada orang lain, manfaat yang sifatnya itu ya, untuk diri sendiri dan orang lain, itu lebih afdol daripada manfaat yang sifatnya lazim. Ya, manfaat yang sifatnya hanya pribadi. Nah, ini kaidah umum ya. Ibadah yang manfaatnya itu bisa dirasakan untuk diri sendiri dan orang lain, itu lebih afdol daripada ibadah yang hanya sifatnya pribadi. Nah, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, oleh karena itu, ketika ada dua jenis ibadah, ya, yang saling berbenturan, misalnya yang satunya ibadah syakhsiyah atau ibadah lazim, ibadah yang sifatnya pribadi, sholat malam, ya kan? Nah, kemudian puasa atau yang semisalnya, ini kan ibadah yang sifatnya syakhsiyah, ibadah pribadi, manfaatnya untuk diri sendiri. Dengan ibadah yang sifatnya mutaaddi, ibadah yang sifatnya untuk orang lain, ini saling berbenturan, maka yang didahulukan adalah ibadah yang manfaatnya itu mencakup orang lain. Ya. Contoh misalnya, ketika seorang ya, dia adalah seorang mudarris. Dia seorang mudarris, dia seorang pengajar ataupun seorang dai ya, yang tugasnya adalah mengajari manusia, mengajari kaum muslimin ya, mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu. Nah, semisal dia melakukan satu ibadah syakhsiyah, saum misalnya, ibadah puasa. Nah, apabila dia melakukan ibadah puasa tersebut menjadikan dia tidak bisa mengajar, misalnya dia menjadi lemas ya, dia tidak semangat, akhirnya misalnya dengan dia puasa dia liburkan pelajaran-pelajarannya ya, maka yang lebih didahulukan adalah dia mengajar. Yang dianjurkan ya sebaiknya dia tidak puasa gitu, sebaiknya dia tidak puasa. Nah, karena dia memiliki satu tugas yaitu mengajari kaum muslimin, mengajari manusia. Nah, tentunya ini puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib ya tidak ada pembahasan wajib. Ini puasa sunnah, misal puasa Senin Kemis atau puasa Daud ya, atau puasa-puasa sunnah yang lain. Kalau dia enggak kuat misalnya ya, ketika puasa dia akhirnya malas, akhirnya libur, ya sudah, dia yang harus dia lakukan adalah ya, dia tidak puasa ya, dan melakukan yang afdol yaitu mengajar. Ini ya, tentunya kalau bisa menjamak keduanya, dia bisa melakukan ibadah mutaaddi sekaligus dia bisa melakukan ibadah yang sifatnya syakhsiyah, dia puasa, dia pun berdakwah. Ini yang afdol, dan itu yang dilakukan oleh para ulama salaf ya. Mereka sholat malam, mereka puasa. Nah, mereka di sisi lain juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengajar, mereka berdakwah. Nah, semuanya dilakukan. Nah, ini tentunya lebih afdol. Tapi kalau keadaannya seperti yang kita sebutkan tadi, dia tidak bisa mengumpulkan dua jenis ibadah tersebut, maka yang lebih didahulukan adalah ibadah mutaaddi. Ya. Baik, kemudian walianahu yuqidhu qalbal qari, dan dikarenakan dengan mengeraskan bacaan tersebut akan membangkitkan hati seorang pembaca. Jadi orang yang membaca dengan suara keras biasanya lebih semangat, ya kan, daripada melirihkan suaranya. Biasanya kalau membaca Al-Quran pelan, suaranya pelan, itu cepat, ya, akan cepat datang rasa kantuk, ya, ngantuk, apalagi subuh-subuh, ya kan. Nah, lebih semangat kalau dikeraskan suaranya, diperbagus bacaannya, lebih semangat. Nah, ya, nah, ini lebih dianjurkan untuk dia mengeraskan suara, ketika itu bisa menambah semangatnya. Apalagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, nah, ini lebih ditekankan lagi untuk mengeraskan bacaannya. Ya, para penuntut ilmu, para santri yang membaca, yang sedang menghafal Al-Quran, membaca menghafal Al-Quran itu jangan dilakukan di dalam hati, baca, ya, ini sulit, ya, dilafadzkan, dikeraskan suaranya, diulang-ulang bacaannya. Nah, ini biasanya lebih cepat hasilnya, ya. Nah, bisa dibuktikan, ya, dan lebih semangat, lebih semangat. Nah, lebih semangat dan akan menimbulkan nasyat, ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yajma'u himmatahu ilal fikri fihi. Dan dengan mengeraskan bacaan tersebut akan mengumpulkan semangatnya untuk memikirkan Al-Qur'an tersebut. Yani untuk mentadaburinya. Ya, dengan dia keraskan suara, ya, dia lebih bisa tadabur daripada melirihkan suaranya. Nah, wa yusarrifu sam'ahu ilaih, dan akan lebih memfokuskan pendengarannya, ya, memalingkan pendengarannya pada apa yang dia baca. Ya. Nah, beda halnya apabila seorang membaca Al-Qur'an dengan lirih, dengan suara pelan. Nah, biasanya kita enggak fokus dengan apa yang kita baca. Nah, keumumannya seperti itu. Beda halnya ketika kita mengeraskan bacaan, kita lebih fokus dengan apa yang kita baca. Nah, wayutridun naum, demikian pula akan mengusir rasa kantuk seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, wayazidu fin nasyat, dan akan menambah kegairahan, kesemangatan. Wayuqidhu ghairahu min naimin aw ghafilin wayunshituhu, demikian pula dengan seorang mengeraskan bacaannya akan membangunkan orang yang sedang tidur. Ya, orang yang sedang tidur. Tentunya ini dilakukan di waktu yang tepat. Ya. Au ghafil, atau mengingatkan orang yang lalai. Nah, ini dengan mengeraskan bacaan Al-Qur'an banyak manfaatnya, ya. Membuat orang lain semangat, kita pun lebih mudah memperhatikan bacaan kita. Ya, lebih semangat kita membacanya. Orang lain juga akan terpacu untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, dan ini sesuatu yang bisa kita rasakan. Ya, apalagi di tengah para santri, ya. Di tengah-tengah para penuntut ilmu. Nah, biasanya kalau semuanya membacanya lirih, ya, sepi, kelihatan sepi, itu cepat datang rasa kantuk, enggak semangat, ya kan? Enggak ada yang menyemangati. Ya. Beda halnya kalau ada yang membaca dengan suara dikeraskan, yang lain juga akan terikut. Ya, akan terikut. Nah, yang tadinya ngantuk, tadinya mau tidur, ya kan? Ya, dia pun akan hilang rasa kantuknya. Nah, ini. Maka yang seperti ini dianjurkan, ya. Tentunya tanpa berlebihan, ya, jangan masing-masing berlomba-lomba mengeraskan suara, ya, nggak mau kalah dengan yang lainnya. Jangan mengeraskan suara, tentunya yang sewajarnya. Nah, demikian pula yang disebutkan oleh beliau di sini, dan akan membangunkan orang yang sedang tidur. Ini dilakukan bukan ketika di malam hari, ya. Nah, jangan dilakukan misalnya di waktu tidur di malam hari. Kita membaca Al-Quran dengan keras. Tujuannya apa? Supaya orang gak tidur. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, karena ini termasuk bentuk adha. Termasuk gangguan. Ya. Ibadah Ya, perkara walaupun itu perkara kebaikan ya, kita membaca Al-Qur'an. Ya, di malam hari misalnya di jam 12 malam. Ya, di waktu-waktu malam yang orang sudah pada tidur, kita baca Al-Qur'an keras-keras. Tujuannya supaya orang lain enggak tidur. Nah, ini enggak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, karena mengganggu ya. Karena malam itu waktu memang waktu untuk istirahat, waktu tidur. Kalau kita membaca Al-Qur'an ya lirih di waktu malam. Nah, ini juga apa? Naam, tanbih bagi orang-orang ya. Naam, sebagian orang yang naam melakukan perkara-perkara yang mengganggu orang lain di waktu malam hari. Ya. Yang bahkan perkara itu perkara yang haram. Contohnya musik, memutar musik. Ya. Memutar musik keras-keras. Selain mendengarkan musik itu adalah haram, tambah lagi mengganggu orang lain. Apalagi ya sebagian yang melakukan acara walimah, ya, acara pernikahan, ya, mengadakan acara musik sampai larut malam, mengganggu. Bukan hanya mengganggu orang istirahat, mengganggu orang yang sedang ibadah. Nah, demikian pula termasuk musibah. Nah, yang sangat memprihatinkan, yang menjadi kebiasaan kaum muslimin di zaman-zaman sekarang ini adalah apa yang mereka lakukan di waktu sahur. Ya, membangunkan orang sahur dengan memutar musik. Ya. Ini perkara yang haram. Waliyadzubillah. Nah, kalau zaman dahulu mungkin masih mending ya kan, orang bangunkan dengan memukul bambu atau semisalnya. Sekarang full musik ya, diputar musik-musik disco. Nah, bahkan sebagian diputar di masjid. Waliyadzubillah. Ya, ini mengotori naam kesucian bulan Ramadan. Nah, dan tentunya ini adalah al-itsam, dosa. Nah, selain maksiat, dia bermaksiat ya dengan mendengarkan musik-musik tersebut ya, sekaligus dia telah mengganggu orang lain. Nah, tujuannya mungkin baik. Tujuannya mau membangunkan kaum muslimin dan membangunkannya juga di waktu yang tidak masuk akal ya, jam 3 misalnya. Atau jam 2 bahkan. Ya, jam 2 sudah ramai ya di jalan-jalan. Nah, bahkan sebagian mungkin mereka enggak puasa. Nah, ini yang lebih memprihatinkan, sebagian yang membangunkan orang yang sahur tersebut ya, mereka tidak berpuasa. Ini musibah, musibah besar ya yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, yang seharusnya yang seperti ini harus diberikan nasihat ya, diberikan nasihat. Nah, tentunya bagi orang-orang yang berwenang yang bisa memberikan atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Baik, kemudian kita lanjutkan. Qalu, para ulama mengatakan wa mahma hadarahu syai'un min hadhihi niyyat fal jahru afdal. Maka ketika muncul atau ketika hadir salah satu dari niat seperti ini, maka menjaharkan, mengeraskan bacaan itu lebih afdal. Ini apabila ada niat yang disebutkan oleh beliau tadi. Ya. Nah, supaya lebih apa? Lebih semangat misalnya untuk menambah kesemangatan ya, untuk memberi semangat kepada orang lain. Nah, supaya lebih fokus memperhatikan apa yang dibaca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka menjaharkan itu lebih afdal. Nah, qala Al-Ghazali rahimahullah, afwan, fa in ijtama'at hadhihi niyyat tadha'afal ajru. Dan apabila terkumpul seluruh niat-niat ini yang disebutkan tadi, maka pahalanya juga akan berlipat ganda. Pahalanya berlipat. Ya. Dia menyemangati orang lain, itu sudah mendapatkan pahala. Nah, dia pun mengingatkan orang lain dengan bacaan dia, membuat orang lain tersentuh misalnya. Nah, ini akan menambah pahala bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian qala Al-Ghazali rahimahullah, wa li hadza qulna al-qira'atu fil mushaf afdal. Oleh karena itu kami mengatakan membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih afdal. Ya, membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih afdal. Dan ini telah kita lewati pembahasannya. Mana yang lebih afdal antara membaca Al-Quran dengan mushaf, ya, atau membaca Al-Quran dengan hafalan? Yang kesimpulannya apa? Semisal seseorang membaca dengan mushaf itu lebih menambah kekhusyuannya, lebih menambah pemahaman dia, ya, menambah perhatian dia dari apa yang dia baca, maka membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih afdal. Nah, kalau keadaannya sama, membaca Al-Quran dengan mushaf atau membaca Al-Quran dengan hafalan, sama-sama keadaannya sama, misalnya membaca Al-Quran dengan hafalan juga bisa khusyuk, membaca Al-Quran dengan mushaf juga bisa khusyuk, maka tetap membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih afdal. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, fahada hukmul mas'alah. Maka ini terkait hukum permasalahan ini. Jadi antara na'am tentang afdholiyah, mana yang lebih afdal membaca Al-Qur'an dengan membaca Al-Qur'an melirihkan suara atau mengeraskan suara, maka kembali kepada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Nah. Wa ammal atharu fakatsiratun wa ana ushiru ila atrafi min ba'dihha. Adapun atsar, riwayat-riwayat tentang ini, ya, tentang na'am membaca Al-Qur'an dengan jahr, demikian pula dengan sir, maka sangat banyak, kata beliau. Wa ana ushiru ila atrafi min ba'dihha, dan aku mengisyaratkan, ya, potongan-potongan dari sebagiannya. Sabata fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah datang di dalam sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, na'am, dan al-Imam Muslim rahimahullah, dari sahabat Abu Hurairah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma udzina lin nabi husnu sauti yataghanna bil qur'an yajharu bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan sesuatu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada Nabi untuk memperbagus suaranya, ya, yatawanna bil Qur'an, dengan melagukan Al-Qur'an, yajharu bihi, ya, dengan mengeraskan Al-Qur'an tersebut. Nah, di dalam hadis ini, ya, ada beberapa faedah yang bisa kita bahas, ya, yang bisa kita ambil. Yang pertama, dianjurkannya bagi seseorang untuk memperbagus suara ketika membaca Al-Quran, ya, memperbagus, memperindah suara. Nah, tanpa berlebihan tentunya. Yang kedua, dianjurkan untuk taghanni bil Quran, melagukan Al-Quran, memperbagus suara, ya, kemudian melagukan Al-Quran. Nah, walaupun tentang yataghanna bil Quran ini terjadi khilaf bainal ulama, ada yang mengatakan yataghanna bil Quran artinya mencukupkan dengan Al-Quran, ya, tapi yang masyhur, yang lebih banyak disebutkan oleh para ulama, yataghanna bil Quran adalah, ya, melagukan Al-Quran. Nah, melagukan tentunya tanpa berlebih-lebihan. Nah, tanpa berlebih-lebihan. Yang ketiga, yang merupakan syahid dalam pembahasan ini adalah dianjurkan untuk mengeraskan bacaan Al-Quran, menjaharkan bacaan Al-Quran. Nah, tiga perkara ini dianjurkan, ya, memperbagus suara, melagukan Al-Quran, ya, dan menjaharkan bacaan Al-Quran. Nah, dan semua ini dilakukan tanpa takalluf, tanpa sikap membebani diri, ya, tanpa sikap dipaksakan. Apalagi perkara melakukan Al-Quran ini ya. Melakukan Al-Quran, yaitu dilakukan secara natural ya. Nah, secara alami, tanpa adanya sikap membebani diri. Misalnya mau meniru suara kori-kori tertentu, padahal dia tidak mampu misalnya. Ya, dia tidak mampu. Nah, ada sikap takalluf di situ enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, dan akan memalingkan dia yang seperti itu, akan memalingkan dia dari apa? Dari mentadaburi Al-Qur'an. Mau meniru suara Sudais misalnya, atau meniru suara Suraim atau yang semisalnya. Ya. Nah, meniru suara-suara qurra dipaksakan. Nah, ini para ulama telah memberikan peringatan, di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan fiidhahullah, kata beliau ini perkara yang manput, perkara yang dibenci, yang sangat tidak disukai. Ya, seperti ini. Nah, meniru suara qori. Tapi kalau meniru tajwidnya, ini dianjurkan. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ditiru tajwidnya ini yang paling utamanya adalah memperhatikan ketika kita mendengarkan suara bacaan qori, kita perhatikan tajwidnya. Nah, jangan yang jadi fokus utamanya adalah suaranya atau nadanya. Ya, karena para ulama pun mereka banyak ya memberikan tahdzir, memberikan peringatan keras ya bagi seama dari mempelajari maqamat. Maqamat itu kalau di kalangan orang-orang yang qori-qori ya, yang biasa ikut-ikut lomba baca Al-Qur'an, biasanya ada ilmu maqamat. Ilmu maqamat itu ilmu langgam Al-Qur'an ya. Mereka belajar nada-nada Al-Qur'an. Ya, ada bayati misalnya, ada nihawan, ada ros ya, dan seterusnya. Itu dipelajari oleh mereka. Bahkan sebagiannya sampai berlebihan mempelajari ya, sampai apa? Ya seperti belajar musik ya, ada tangga nadanya, ada do re mi fa sol la si do dipelajari. Nada ini dari re misalnya, ini dari sol, si, ini do, ya dipelajari, terus diterapkan di Al-Qur'annya. Nah, ya terus pakai kunci-kunci ya, kayak belajar orang main, ya, kayak belajar gitar jadinya. Nah, ada ini minor, ini apa misalnya? Baik, ini perkara yang diharamkan, ya para ulama mengharamkan. Tapi seorang melakukan Al-Qur'an ya biasa, ya. Salikoh secara tabiatnya saja. Nah, tanpa berlebih-lebihan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu hafizakumullah.